كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، إخواننا في الدين أعزكم الله، alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini kita masih terus merasakan karunia dan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan taufik dan takdir Allah, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa memasuki subuh yang keempat dari bulan Ramadhan tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 16 April tahun 2021 Miladiah atau Masehi. Di pertemuan kita yang keempat, kita akan membacakan Al-Majlis Ar-Rabi', majlis yang keempat dari kitab Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak oleh Al-Syeikh Al-Doktor Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat dan memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan wa ba'd, dan adapun setelah itu, fa inna siyama yu'awwidul muslima 'ala al-akhlaqi thayyibah. Beliau menerangkan bahwa puasa ini melatih dan membiasakan seorang muslim untuk memiliki akhlak yang baik. Wa yusahhilu alaihi fi'la ta'ati. Dan puasa memudahkan bagi seorang muslim untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Wa tajannubal muharramati wal makruhat wal makruhat, dan dengan puasa memberikan kemampuan kepada seorang muslim untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram dan juga perkara-perkara yang makruh, kebiasaan-kebiasaan yang terlarang di luar bulan Ramadan itu mampu ditinggalkan di dalam bulan Ramadhan. Wa yu'awwiduhul ihsana ilal muhtajin. Dan juga dengan puasa ini melatih dan membiasakan kaum muslimin untuk mampu berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang-orang yang butuh. Memberi makan orang-orang miskin, membantu ya orang-orang yang membutuhkan bantuan. Wa yulinu qalbahu li dzikrillah, dan membuat hati seorang muslim lembut untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Fa fawaidu as-siyami 'azimatun wa katsiratun. Maka faedah-faedah puasa adalah agung serta banyak. Wa hiya fawaidu zahiratun ya'rifuha an-nas, Itu faedah-faedah yang zahir, yang nampak, yang diketahui oleh manusia. Fayadharu 'ala as-sha'imi min al-khawfi wal-khashyati wal-inkisari wal-qurbi min al-khairi ma la yadhharu 'ala ghairihim min al-muftirin. Maka nampak dari orang yang berpuasa rasa takut, khasyah, kedekatan kepada kebaikan. Apa-apa yang tidak nampak pada selain mereka dari orang-orang yang berbuka di siang hari Ramadan. Nah, kita lihat dan kita saksikan banyak-banyak dari kaum muslimin. Entah menganggap remeh kewajiban puasa ini, yang jelas mereka di bulan puasa ya tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan di luar Ramadan. Makan, minum, ya, tanpa punya rasa malu, tanpa sembunyi-sembunyi di hadapan orang banyak. Mereka makan, mereka minum. Ya. Nah. Walakin yanbaghi an yu'lama anna as-siyama la ya'ti bi hadhihi al-fawa'id wa hadhihi as-sifat al-hamidati illa idza sanahu sahibuhu amma yukhillu bihi. Akan tetapi sepantasnya untuk diketahui bahwa puasa tidaklah memiliki faedah-faedah seperti yang telah disebutkan di atas, dan tidak akan mendatangkan sifat-sifat yang terpuji seperti yang telah disebutkan di atas, kecuali apabila orang yang berpuasa berusaha untuk menjaga puasanya dari perkara-perkara yang merusakkan puasa itu sendiri. Artinya kita yang berpuasa harus punya usaha, ya, untuk bisa mendapatkan faedah-faedah tadi, untuk bisa memiliki sifat-sifat tadi. Fa innahu bimanzilatil libas. Karena puasa itu kedudukannya sama seperti pakaian. Puasa sama seperti pakaian. Idza sanahu sahibuhu wa hafadha alaih. Satarahu wa waqahu minal harri wal barad. Kalau seseorang itu menjaga pakaiannya, maka pakaian tersebut akan menutupi dirinya, akan menutupi aib dia, aurat dia, akan melindungi dirinya dari panas dan dingin. Ya. Ya, ini pakaian yang kita pakai, kalau kita jaga, kita rawat, dia akan berfungsi banyak di samping menutupi aurat kita, juga melindungi tubuh kita dari panas dan dingin. Nah, wa asbaha libasan dhafiyan ala jismih, sehingga menjadilah dia sebagai pakaian yang melindungi tubuhnya dan dirinya. Wa jammala suratahu wa hayatahu, dan juga memperindah bentuk dan penampilan dia. Dengan pakaian, penampilan kita bagus, ya. Dan ini yang membedakan antara kita manusia dengan makhluk yang lain, ya kan? Sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa manusia itu Allah ciptakan fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Beda dengan hewan dan binatang, ya kan? Yang mereka tidak memiliki pakaian yang bisa menutupi aurat mereka. Adapun manusia, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rasa malu, yang dengan malunya ini kemudian mereka berusaha untuk menutupi aurat mereka, yaitu dengan memakai pakaian. Nah, puasa tadi itu digambarkan sama seperti pakaian. Nah, puasa bisa memiliki manfaat-manfaat, faedah-faedah kalau orang yang berpuasa menjaganya, sebagaimana pakaian bisa berfungsi sebagai pakaian dan bisa menutupi aurat kalau dijaga. Coba kalau habis dipakai langsung dibuang saja begitu. Tidak disimpan dengan baik, tidak dicuci. Ya kan? Bahkan kadang-kadang pakaian selama satu pekan tidak pernah diganti. Di lehernya sudah tergambar sekian banyak pulau. Ya. Nah, sehingga orang yang memakainya tidak lagi terlihat bagus dan indah. Tidak mempercantik dan memperindah penampilan dia. Kenapa? Karena orang yang memiliki pakaian tersebut tidak menjaga pakaiannya. Wa idza lam yuhafiz alaihi ta'arrada lil khuruqi wasyuquq. Kalau seorang yang punya pakaian tidak menjaga pakaiannya, disimpan saja di sembarang tempat, maka pakaian itu akan sobek, akan lubang, mungkin bisa dimakan oleh tikus, minimal ditiduri oleh apa? Kucing. Ya. Naam. Wa ta'arrud lil awsakh, dan juga akan kotor. Tapi coba kalau kita pulang dari masjid, kita gantung lagi pakai hanger. Rapi dia. Ya kan? Nah. Fa asbaha libasan ghairu mufid. Sehingga kalau pakaian itu disimpan saja sembarang, maka pakaian ini tidak akan memberikan manfaat. Wa asbaha libasan mukharraqa musyaqqaqa wa mutawassikha, dan menjadi pakaian yang sobek, pakaian yang kotor dan lain sebagainya. La yujammilu sahibah, sehingga orang yang memakainya tidak terlihat bagus penampilannya. Wala yakihi min harrin wala min barat, dan juga orang yang memakainya tidak bisa terlindungi dari panas dan dingin. Kenapa? Karena tadi disimpan di sembarang tempat sehingga sobek, lubang dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita ketika memakainya tidak bisa melindungi dari panas dan dingin. Wala yasturu auratahu, bahkan kalau sudah sobek tentu tidak bisa menutupi aurat. Nah, kadzalika siyam idza lam yasunhu sahibuhu amma yakhriquhu wa yudannisu. Maka demikian pula puasa. Kalau orang yang berpuasa tidak menjaga puasanya dari kotoran-kotoran, dari apa-apa yang membuat rusak puasa itu, fa innahu la yufidu sahibahu illa ta'aba wal ju'a wal 'atash, maka tidak memberikan faidah kepada orang yang berpuasa kecuali hanya capek, kecuali hanya lapar dan dahaga. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba sha'imin hadhuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash, wa rubba qa'imin hadhuhu min qiyamihi as-sahar. Bisa jadi orang yang berpuasa bagian yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga. Cuma itu. Pahala bagaimana? Tidak dapat. Kenapa? Tidak dijaga. Wa rubba qa'imin hadhuhu min qiyamihi as-sahar, dan bisa jadi orang yang menegakkan qiyamul lail, menegakkan salat tarawih, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali as-sahar, begadang, menahan tidur. Tapi dia dapat pahala. Nah, limadha? Kenapa demikian? Li'annahu lam yasun siyamahu amma yajibu saunuhu anhu wa hifdhuhu minhu, karena dia tidak menjaga puasanya dari perkara-perkara yang wajib dia jaga. Fas saimul ladzi yutliku lisanahu fil kalami Ini al-kalamil muharram min ghibatin wa namimatin wa syata'ima wa sibabin wa kulli kalamin qabihin hadza qad kharaqa siyamahu wa mazzaqahu bi lisanihi. Maka orang yang berpuasa yang tidak mampu menahan lisannya dari berbicara, ini berbicara dengan pembicaraan yang haram. Kalau lisan digunakan untuk zikrullah, membaca Al-Quran, tadarus, ya itu bagus. Tapi kalau ternyata dia tidak sanggup menjaga lisannya dari perkara-perkara yang haram, dari namimah, dari ghibah, gosip, dari mencela, mencaci maki, dan semua ucapan yang jelek, berarti orang ini telah menyobek-nyobek puasanya sendiri. Telah merusakkan puasanya sendiri. Melalui apanya? Melalui lisannya. Melalui lisannya. Fala yakunu lisanu sha'iman illa idza hubisa an kulli kalamin muharramin. Maka lisan itu tidaklah berpuasa kecuali apabila ditahan dari mengucapkan ucapan yang haram. Wasta'amalahu sahibuhu bidzikrillahi wa tilawatil Qur'an wat tasbih wat tahlil wal amali shalih. Dan menggunakan lisannya dengan zikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, bertasbih, bertahlil dan beramal saleh. Hadza alladhi yatanasabu ma'as shaim wa ma'a ghairis shaim. Ini yang pantas, yang layak dilakukan oleh orang yang berpuasa dan juga orang yang tidak berpuasa. Karena puasa ini merupakan latihan, ya kan? Sehingga kalau di bulan Ramadan kita terlatih, terbiasa meninggalkan perkara-perkara yang jelek melalui lisan kita, maka hendaknya di luar Ramadan juga seperti itu. Tapi kalau ternyata di dalam bulan Ramadan tidak mampu ditinggalkan perkara tersebut, lebih-lebih di luar Ramadan. Nah, karena dalam bulan Ramadan, ya, bagi orang yang berpuasa itu lebih ditekankan untuk mampu menahan lisan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika shaimul ladzi yutliqu nadarahu fil harami. Demikian pula orang yang berpuasa yang melampiaskan pandangannya, yang membiarkan pandangan matanya tertuju kepada perkara yang haram. Fala yaghuddu tarfahu an muharramin, sehingga dia tidak sanggup menundukkan pandangannya dari perkara yang haram. Yakhruju ilal aswaq wa ila majami'in nisa wa ila mahallatil fitnah wa yumatti'u nadarahu bin nadril haram. Dia keluar menuju pasar. Dia keluar menuju tempat-tempat perkumpulan para wanita, tempat-tempat fitnah. Dia bernikmat-nikmat dan bersenang-senang melalui pandangan matanya, yaitu dengan melihat dan memandang perkara yang haram. Fayanzuru ilan nisa'i wa ilal manazir muharramah. Sehingga dia memandang dan melihat kepada wanita dan kepada pemandangan-pemandangan yang haram. Aw yajlisu fi baitihi wa yaftahu ala syashati at-tilfiziyuniyah aw al-video. Ataukah kalau dia tidak keluar, tidak ke pasar, tidak ke tempat-tempat keramaian, ya tidak ke tempat keramaian, dia di rumah. Di rumah sambil membuka layar. Ya. Membuka HP. Ya, ataukah yang buka TV atau video. Nah, tidak keluar. Dia di dalam rumah, bahkan di kamar. Tapi apa yang dia pegang? Benda ajaib. Ya. Dia di kamar. Fata'tihi min Uruba wa min Amerika. Lalu dia bisa melihat orang yang ada di Eropa. Oh, seperti ini. Yang ada di Amerika, seperti ini. Dilihat semuanya. Nah, padahal dia di dalam kamar, di dalam rumah. Wa min kulli mazbalatin fil 'alam dan dia bisa melihat semua tong-tong sampah, tempat-tempat kotor yang ada di alam di seluruh dunia. Ya, dia lihat apa yang terjadi di Eropa, di Amerika, di Afrika dan lain sebagainya. Mimma yabuthu fiha minal ahri wal khala'ati wal mujuni wasuwaril 'ariyah wal fawahish. Dari apa-apa yang padanya tersiar, ya, perbuatan-perbuatan akhir, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan kefasikan, wal khala'ah, pengumbaran nafsu, wal mujun, dan lawakan-lawakan, ya. Ya, dilihat para pelawak bagaimana berlawak, ya, sambil tertawa. Nah, bahkan waktunya habis untuk menonton dan melihat perkara tersebut. Terasa asyik, menganggap bahwa itu adalah hiburan. Ya, baru lihat wajah pelawak itu sudah tertawa, belum ngomong. Ya, itu menyia-nyiakan dan menghabiskan waktu tanpa manfaat. Apa faedah yang bisa kita ambil dari mereka? Setelah kita nonton lawakan mereka, kira-kira apa faedahnya? Waswaril ariyah, demikian pula gambar-gambar ariyah yang mempertontonkan aurat yang telanjang, wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan keji. Dilihat semuanya. Ya. Wa yajlisu yanzuru fi hadhihi syasati wa huwa shaim. Dia duduk melihat perkara-perkara tadi di layar TV ataukah HP dalam keadaan dia puasa. Ya. Hadzala yabqa ilahu siyam. Orang yang seperti ini tidak tersisa baginya puasa. Walakin yabqa lahu ju'un wa 'atasun. Tapi yang tersisa adalah lapar dan dahaga. Itu saja. Wala yabqa lahu siyamun yanfa'uhu 'indallahi subhanahu wa ta'ala, dan tidak tersisa puasa bagi dia yang memberikan manfaat bagi dirinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika shaimul ladzi la yasunu sam'ahu amma harramallah. Demikian pula orang yang berpuasa yang tidak menjaga pendengarannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayastami'u ila al-aghani wal mazamir wal ma'azif wal kalam al batil was sibab wal syatmi wal ghibati wan namimah. Sehingga dia, ya, walaupun dia berpuasa, dia mendengar nyanyian-nyanyian, dia mendengar lagu-lagu, dia mendengar musik, dia mendengar ucapan-ucapan yang batil, dia mendengar cercaan dan celaan, mendengar gibah dan namimah. Hadza lam yasum as-shoma alladhi yanfa'uhu 'indallahi subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini tidaklah berpuasa dengan puasa yang memberikan manfaat pada dirinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama shoma shoman la fa'idata lahu fi. Namun dia hanya berpuasa dengan puasa yang tidak ada faedahnya bagi dirinya. Wa in kana la yu'maru bil i'adah, sekalipun dia tidak diperintah untuk mengulangi puasanya. Ya. Sekalipun dia tidak diperintah untuk mengulangi puasanya. Artinya perkara-perkara tadi itu tidak sampai membatalkan puasa, ya kan? Sehingga tidak diperintah untuk mengulangi puasanya. Li'annahu fi dhahir shaimun, karena pada zahirnya dia puasa. Walakinnahu laysa lahu ajrun 'indallahi 'azza wajalla, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada pahalanya. Wa siyamuhu hadza siyamun mumazzaqun mukharraqun la yasturu auratan wa la yujammilu hay'atan. Puasanya ini adalah puasa yang sobek. Puasa yang lubang. Tidak bisa menutupi aurat, juga tidak memperindah orang yang memakainya. Wala yudfi'uhu minal baradi aw yaqihi minal har, juga tidak bisa melindungi dirinya dari dingin demikian pula dari panas. Saumun innama huwa muhalhal. Dia berpuasa tapi puasanya adalah puasa yang tipis. Ya, penggambarannya seperti orang yang memakai pakaian tapi terlihat auratnya. Karena pakaiannya tipis, ya, tembus pandang. Seperti itulah orang yang berpuasa namun tidak menjaga puasanya dari perkara-perkara di atas. Balin, puasanya rusak. La yanfa'uh, tidak memberikan manfaat kepadanya. Hal wajibu ala sha'imi ayyatadzakkara hadhil umur. Maka yang wajib bagi orang yang berpuasa untuk mengingat perkara-perkara tadi. Wa yuhafidhu ala siyamihi, dan wajib bagi orang yang berpuasa untuk menjaga puasanya. Fa in shama batnuhu 'anil ta'ami wasyarab wa farjuhu 'anil jima'. Kalau perutnya berpuasa dari makanan dan minuman, kemaluannya berpuasa dari berjima, fal yasum lisanuhu aidha 'anil kalamil muharram. Maka hendaknya lisan dia juga harus berpuasa. Ya, lisan dia harus berpuasa dari perkara yang haram. Liyasum nadharuhu 'anil nadhril muharram. Hendaknya berpuasa pandangannya dari memandang perkara yang haram. Wal yasum sam'uhu 'an sima'il muharram. Hendaknya pendengarannya berpuasa dari mendengarkan perkara yang haram. Fayasumu bi kulli jawarihi wa a'dha'ihi an kulli ma harrama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua anggota tubuhnya, ya, berpuasa dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasaimu yuharramu alaihi syai'an, dan orang yang berpuasa diharamkan atas dia dua perkara. Ya. Orang yang berpuasa diharamkan atas dia dua perkara. Yang pertama, syai'un yahrumu bisyami faqat. Yang pertama diharamkan bagi dia hanya ketika dia puasa. Apa itu? Dan di luar puasa boleh. Kal akli wasyurbi wa tanawuli ma ahalallah. Seperti makan, minum, dan memakan apa saja yang Allah halalkan. Buah-buahan, ya kan? Nah, ini diharamkan hanya ketika berpuasa. Berarti keharamannya tidak terus-menerus. Ya. Hanya bersifat sementara. Jadi hada yahrumu alaihi sifat tertisyan faqat. Perkara-perkara tadi hanya diharamkan ketika dia berpuasa saja. Yang pertama. Yang kedua, yahrumu alaihi asya'u kanat muharramatan min qabl. Haram atas dia perkara-perkara yang sebelum berpuasa sudah haram. Ini sebelum berpuasa sudah haram. Walakinnaha yazidu tahrimuha fi haqqihi ma dama shaima. Akan tetapi ketika dia berpuasa, keharamannya lebih ditekankan. Yakni lebih haram lagi. Yang mana itu? Wa hiya sa'irul ma'asi wal muharramat. Itu semua maksiat dan semua perkara yang haram. Sebelum masuk bulan Ramadan sudah haram. Masuk bulan Ramadan dan kita puasa, lebih diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahiya haramun ala shaimi wa ala ghairi shaim. Maka maksiat-maksiat dan perkara-perkara yang haram itu adalah haram atas orang yang berpuasa dan juga atas orang yang tidak berpuasa. Walakinnaha fi haqqi shaimi ashaddu tahrima, akan tapi orang yang berpuasa lebih diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liannaha ma'a kauniha muharramatan wa mu'azzamatan fahiya tu'athiru ala siyami. Kenapa? Karena perkara-perkara tadi di samping dia haram, kalau dilakukan orang yang melakukannya berdosa, itu pun mempengaruhi puasa. Mempengaruhi puasa. Wa tubtilu thawabahu 'indallah azza wajal, dan menghancurkan serta membatalkan pahalanya di sisi Allah azza wajal. Yani tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idafatan ala tahrimiha wa ta'timiha al-mustamirri fi tulid dahr. ya, sebagai tambahan dari haramnya dan dosa yang didapatkan oleh pelakunya di sepanjang tahun. Nah, jadi dia sudah berdosa, tidak dapat pahala lagi. Nah, fa'ala sha'imi ayatadzakra hadzal umur, maka wajib bagi orang yang berpuasa untuk mengingat perkara-perkara ini. Wa qad arsyada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila kaffi lisanih 'anil haram. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbing umatnya untuk bisa menahan lisan dari perkara yang haram. Hatta walau anna ahadan takallama alaihi wa sabbahu wa syatama, sampai-sampai sekalipun ada seseorang yang mengata-ngatai dia, ya, yang mencaci maki dia, yang mencela dia, fa innahu la yaruddu alaihi, sesungguhnya dia tidak boleh membalasnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in sabbahu ahadun aw syatamahu falyakul inni shaim, inni shaim. Kalau ada orang lain yang mencela dia, mencaci maki dia, hendaknya dia mengatakan sesungguhnya saya puasa, sesungguhnya saya puasa. Qila, dikatakan makna hadza annahu yantiqu wa yaqul inni shaim. Ada yang menafsirkan hadis ini bahwa orang yang berpuasa ketika dia dicela, dia harus ucapkan dengan lisannya dengan mengatakan inni shaim, sesungguhnya saya puasa. Liyusma al-khisma annahu sha'im, supaya orang yang mencela dia dengar kalau dia sedang berpuasa, supaya dia berhenti mencela. Nah, yakni laula anni sha'imun laradattu 'alaika. Maknanya kalau saya tidak puasa, saya ya bisa membalas cercaan kamu, celaan kamu. Wakilah, ada pula yang mengatakan innahu yaqulu dzalika biqalbihi wa binafsihi. Dia cukup mengucapkan dalam hatinya. Enggak usah diucapkan inni shaim, inni shaim. Cukup dalam hati. Fa yatadzakkaru annahu shaim, sehingga dia ingat bahwa dia sedang puasa. Wa yahbisu lisanahu 'anil raddi 'ala man syatamahu aw sabahu, sehingga dia mampu menahan lisannya untuk membalas orang yang mencaci maki dia dan mencela dia. Wa in kana raddu bil mithli jaizan, sekalipun membalas celaan dan cercaan itu dibolehkan dengan balasan yang sama. Yakni kalau kita membalas, ya balas dengan naam celaan yang sama. Dia mencela kita satu kata, kita juga cela dia dengan satu kata, jangan lebih. Karena kadang-kadang balasannya lebih dahsyat. Dia mencela satu kata, dia balas dengan 10 kata. Wah, ini kan zalim, ya, zalim. Liannahu min babit al-qasas, karena ini termasuk bab qisas, ya, ini membalas begitu. Walakin as-sha'imu yamtani'u minhu, akan tapi orang yang berpuasa ya tercegah dari perbuatan tersebut. Nah, yakni jangan ya, membalas celaan, karena ini akan mempengaruhi puasa. Ya. Nah, membalas saja tidak dibolehkan. Bagaimana kalau ya dia yang memulai mencela dan mencaci maki orang lain, ya lebih haramkan lagi. Nah, padalla hadza ala wujubi hifdzil lisan, maka ini menunjukkan wajibnya menjaga lisan. Wal lisanu fil haqiqah lahu akhtarun katsiratun alal insani fi halati siyam, dan lisan ini pada hakikatnya memiliki bahaya yang banyak atas manusia dalam keadaan dia berpuasa. Wa fi ghairi halati siyam, dan juga ketika tidak berpuasa. Ya, sehingga lisan ini walaupun tidak bertulang, ya, tapi dia lebih tajam dari pedang. Nah, kalau orang tersakiti dengan pedang, lukanya bisa sembuh. Tapi orang yang tersakiti dengan lisan sulit untuk disembuhkan. Ya. Oh, kalau saya ingat kata-katanya dulu, oh sulit untuk saya maafkan. Kan begitu. Kenapa? Menunjukkan bahwa lisan itu, kalau seorang dicela dengan lisan itu luar biasa, pengaruh dalam hati itu luar biasa. Makanya katakan bahaya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan bahayanya lisan, wa hal yakubbun nasa fin nar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, apakah manusia ditelungkupkan masuk ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka, atau di atas hidung-hidung mereka, melainkan karena ucapan yang keluar dari lisan mereka. Nah, sampai dikisahkan di dalam syair di bawah ini bahwa ada orang masuk kubur gara-gara apa? Lisan. Gara-gara ucapan. Dia mencela orang, orang tersinggung, dia dibunuh. Ya. Luar biasa pengaruh dari lisan ini. Sampai Rasulullah berkata demikian. Al-kalamu sahlun, ucapan itu gampang, mudah. Tapi kalau sudah keluar, tidak bisa ditarik lagi, ya. Nah. Fal insanu yatakallamu wa yatalazzaz bil kalam. Manusia berbicara dan dia enak berbicara. Walakinnal akibata wa khima, akan tapi akibatnya tidak baik, jelek. Wal uqubata alimatun, dan uqubahnya, hukumannya sangat menyakitkan. Wal iyadz billah. Nah. نسأل الله أن يوفق الجميع لصالح القول والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونكتفي بهذا القدر والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك